Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ilahil awwalin wal akhir. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin al mab'uuthi rahmatan lil alamin bashiran wa nadhiran wada'iyan ilallahi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الآباء والأمهات والإخوان والأخوات Bapak, para ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan kaum muslimat, para hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tidak lupa kepada saudara-saudara kita para pemirsa dimanapun berada, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua. Amin. Pertemuan kita pada malam hari ini adalah pertemuan yang Allah Azza wa Jalla beritahukan kepada hikmah takdirnya yang kita wajib imani. Menurut akidah Ahli Sunnah wa Jamaah, takdir adalah benar bahwa Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan bahwa kehendaknya di atas kehendak seluruh makhluknya. Allah Azza wa Jalla memberikan kepada makhluk berupa kehendak dan juga berupa kemampuan dan kesanggupan. Akan tetapi kehendaknya makhluk dan kemampuan serta kesanggupannya makhluk di bawah kehendak Allah dan di bawah kuasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga menurut akidah Ahli Sunnah wa Jamaah, apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki itulah yang terjadi. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki itulah yang terjadi. Sedangkan apa saja yang Allah tak kehendaki niscaya tidak bakal terjadi. Sesuai dengan kehendak, sesuai dengan program, sesuai dengan rencana yang kita rencanakan, kita sepakat. Seharusnya saya datang di tempat ini beberapa hari yang lalu. Seharusnya saya tiba di Sanggau beberapa hari yang lalu. Kita sudah berkehendak, panitia sudah berkehendak. Tetapi kehendak Allah mengatakan lain. Allah Azza wa Jalla menetapkan bahwa saya takdirnya tidak bisa datang kemarin tetapi harus hari ini. Terkadang para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, atas apa yang kita tidak dapatkan dari apa yang kita kehendaki, apa yang kita rencanakan, kita mengeluh. Terkadang begitu. Aduh, sudah saya repot-repot memprogramkan, merencanakan, ternyata gagal lagi. Nah, ternyata gagal lagi. Panitia sudah sibuk kesana kemari, menata ini, menata itu, menyiapkan ini, menyiapkan itu. Ternyata enggak jadi. Terkadang kita mengeluh. Kenapa kita mengeluh? Karena menurut pikiran kita, apa yang kita dapat ini sebuah kegagalan, kerugian, perkara yang kita nilai tidak kita senangi. Padahal Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam Al-Quran, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lak wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian itu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu justru baik bagi kalian. Bisa jadi pula kalian menyenangi sesuatu, padahal itu adalah buruk bagi kalian. Allah yang maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Allah tetapkan di dalam ayat ini bahwa yang mengetahui kebaikan dan keburukan, apa yang terjadi dan apa yang luput dari kita adalah Allah. Dan Allah tunjukkan. Allah SWT tunjukkan, Allah SWT memberikan kepada kita bukti-bukti bahwa apa yang luput dari kita beberapa hari yang lalu adalah kebaikan. Sehingga akhirnya dalam waktu satu pekan ada dua majlis pengajian. Ada dua majlis pengajian. Beberapa waktu malam yang lalu panjenengan pengajian. Duduk di majlis ilmu. Mendengarkan tausiah, mendengarkan ilmu, mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan, mendengarkan hadis-hadis yang dibacakan. Ini adalah kebaikan. Bahkan termasuk ibadah yang mulia, para ulama menyebutkan termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i, rahimahullah ta'ala, Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa sekiranya aku duduk, sekali duduk membaca satu hadisnya Nabi SAW, dipelajari hadisnya itu maknanya bagaimana, dipahami apa yang harus diyakini, apa yang harus diamalkan, sungguh itu lebih aku senangi daripada aku sholat sunnah dua rakaat. Termasuk amalan yang mulia, duduk di majlis pengajian mendengarkan ayat yang disampaikan, mendengarkan hadis yang disampaikan. Dan itu sudah Allah SWT berikan kesempatan yang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, para ikhwan dan para akhwat yang sempat hadir beberapa hari yang lalu. Dan Allah SWT di hari ini, di malam ini, memberikan taufik kepada panjenengan, kepada kita bersama untuk kali yang kedua bisa duduk di majlis pengajian yang insya Allah kita akan sampaikan ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan sampaikan tausiah dengan nas-nas dalilnya, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah kebaikan. Apa yang kemarin barangkali kita mengeluh, Allah SWT tunjukkan bahwa ternyata di balik apa yang kita tidak senang kemarin ada kebaikan yang Allah kehendaki. Maka hendaknya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, atas taufik kita bisa duduk di majlis pengajian dua kali dalam sepekan ini. Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengajian kita malam hari ini mengingat beberapa waktu belakangan ini, kurang lebih sebulan, kita sebagai bangsa Indonesia secara khusus, kaum muslimin di negeri ini secara khusus lagi, oleh Allah Azza wa Jalla kita benar-benar diingatkan dengan kebesaran, kekuatan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla atas makhluk. Apa yang Allah Azza wa Jalla lakukan dan kehendaki itulah yang terjadi. Tidak ada yang Allah Azza wa Jalla kehendaki pada makhluknya yang makhluk bisa menahan kehendaknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika Allah Azza wa Jalla berkehendak dan memerintahkan maka Dia Azza wa Jalla zat yang mutlak memerintahkan, dan Dia Azza wa Jalla zat yang mutlak ditaati oleh seluruh makhluknya. Kejadian yang kita dengar beritanya, kejadian yang kita saksikan pula peristiwanya, yang kita dengarkan melalui mas-mas media, maupun yang kita dengarkan dari apa yang disampaikan oleh para saudara, berupa musibah yang menimpa sebagian kita yang ada di belahan timur di negeri ini, di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Belumlah usai musibah yang Allah timpakan kepada saudara kita yang ada di sana, di musibah yang menimpa saudara kita di belahan pulau yang lainnya, di Sulawesi, di Palu dan yang sekitarnya, adalah apa yang mengingatkan kita untuk kita mengambil tema pengajian kita di malam hari ini. Musibah itu untuk siapa? Para bapak, para ibu, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla berkehendak menguji hambanya dengan musibah. Sebagian dari musibah yang Allah Azza wa Jalla timpakan adalah sebagai ujian. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah menyebutkan tentang masalah ini, bahwasanya orang-orang yang dicintai Allah oleh Allah akan diuji. Oleh Allah akan diuji, dan ujian yang Allah timpakan adalah berupa musibah. Innallaha idza ahabba qauman yusab minhu. Apabila Allah SWT mencintai satu kaum, maka Allah akan timpakan musibah sebagai ujian. Di dalam riwayat Allah Rasulullah telah menyebutkan, innallaha idza habba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla jika mencintai satu kaum, maka Allah Azza wa Jalla akan ibtalahum, menguji mereka. Siapa yang akan diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala? Yang akan diuji Allah adalah orang-orang yang beriman. Yang diuji adalah orang-orang yang beriman. Sehingga Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Qur'an, di mana Dia Azza wa Jalla berfirman, ahasiban nasu ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka? Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja oleh Allah setelah mereka mengatakan saya beriman dan mereka tidak diuji oleh Allah Tabaraka wa Taala? Allah SWT menegaskan dalam ayat ini bahwa orang-orang yang beriman, yang mereka sudah mengikrarkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Rasulnya, saya beriman kepada hari akhir, maka tidak akan Allah biarkan, melainkan dia akan diberi ujian. Dan sebagian dari apa yang Allah SWT ujikan adalah musibah. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT, Allah SWT berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. niscaya kami akan uji kalian dengan sebagian ujian berupa dicampakkan di hatinya orang-orang yang beriman ini rasa ketakutan dan kekhawatiran, hilangnya aman, hilangnya kesentosaan. Ketika keamanan dan kesentosaan dicabut, menunjukkan itu adalah ujian. Allah Azza wa Jalla yang menguji. Bagaimana bentuk dihilangkannya, dicabutnya atau dicampakkannya rasa ketakutan dan kekhawatiran? Banyak yang Allah kehendaki. Saudara-saudara kita yang ada di NTB sana, dari pertama Allah menggoncangkan bumi mereka dengan gempa yang skala 6, sekian, kemudian susul dengan skala yang lebih besar 7, sekian, atau 7, sekian, kemudian susul dengan 6, sekian skala Richter waktu itu. Sampai hari ini tidak henti-hentinya Allah menggoncang bumi mereka sehingga hilang rasa aman, hilang kesentosaan dari mereka. Mereka hidup dalam keadaan ketakutan, kecemasan. Kunjungan terakhir kami ke NTB, ke Pulau Lombok, kami datang menjelang zuhur disambut dengan gempa. Kemudian asar disambut dengan gempa berikutnya. Setelah kita bagi-bagi sembako, kita istirahat malam. Jam 11 malam gempa lebih besar. Belum lagi subuh jam 3 dini hari, gempa seperti jam 11, besar gempanya. Agak siang sedikit jam 9, gempa lagi. Kemudian hari berikutnya zuhur, gempa lagi. Begitu dan seterusnya. Bagaimana orang akan bisa aman, bisa merasa damai, bisa merasa tenteram? Dicabut keamanan, dicabut rasa damainya mereka, dicabut rasa kesentosaannya mereka. Dan Allah SWT campakkan di hatinya mereka ketakutan sebagai ujian. Sebagai ujian. Mereka sedang diuji oleh Allah. Mereka sedang diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Dan dicipulan dengan berkurangnya harta dan juga berkurangnya jiwa. Berkurangnya harta dan jiwa, banyak jalan. Bagaimana Allah akan mengurangi hartanya seseorang, bagaimana pula akan mengurangi sebagian jiwanya manusia. Tidak pernah mereka membayangkan bahwa apa yang selama bertahun-tahun mereka kumpulkan, mereka kumpulkan satu buah, satu biji bata demi satu biji bata. Ibaratnya mereka kumpulkan satu cangkul pasir demi satu cangkul pasir. Ibaratnya kumpulkan satu kilo semen demi satu kilo semen. Ibaratnya mereka kumpulkan sehelai atau sebiji atap, satu helai demi sehelai. Mereka kumpulkan kayu sebatang demi sebatang. Kemudian mereka isi rumah mereka. Kemudian mereka memiliki ini dan memiliki itu. Mereka sudah merasa cukup. Bertahun-tahun mereka kumpulkan. Bertahun-tahun mereka itu mengupayakan apa yang mereka telah tempati. Dengan waktu yang sekejap, Allah goncangkan bumi mereka. Dihempaskan semua bangunan mereka. Runtuh, tidak ada lagi yang tersisa. Mudah bagi Allah. Apabila Allah berkehendak untuk menguji, apabila Allah SWT berkehendak untuk menimpakan ibtila dengan berkurangnya sebagian harta, maka mudah bagi Allah. Bahkan tidak sebagian harta. Orang yang tadinya di sana berkecukupan, bahkan orang yang paling cukup di antara yang lainnya, hari ini mereka merasa paling miskin. Paling miskinnya mereka adalah orang-orang yang tadinya berkecukupan. Bagaimana begitu mudahnya bagi Allah menimpakan ujian dengan berkurangnya harta. Wal anfus, berkurangnya jiwa. Berkurangnya jiwa di hadapan para relawan. Di hadapan para relawan. Sudah diperingatkan, tidak boleh ada satupun keluarga yang masuk ke rumahnya yang pecah. Tidak boleh. Larangan ini bukan apa untuk menjaga jiwa, karena mengkhawatirkan rumah yang sudah pecah-pecah itu, apabila orang itu memberanikan diri masuk di dalamnya, dan kita tidak tahu kapan Allah akan mengguncang bumi ini. Jika sekiranya Allah sentak mengguncang bumi, maka runtuh rumah itu. Maka dihadapkan orang bapak, dia ingin mengambilkan pakaian untuk istrinya. Dia berangkat duluan, diwanti-wanti anak dan istrinya. Biar bapak yang masuk, kalian tidak boleh. Bapak yang ambilkan. Saya, bapak akan ambilkan baju kalian, bapak akan ambilkan bajumu wahai istriku. Melihat suaminya masuk, istrinya pun menyusul. Padahal sudah diberitahu, Allah mentakdirkan. Takdirnya Allah tabaraka, Allah tidak mengurangi jiwa. Ibunya pun ikut menyusul. Pak, biar aku ambil sendiri punya aku. Diambil bajunya. Mengetahui bapak dan ibunya mengambil, anaknya menyusul. Dia kepingin, dia ingin sekolah. Dia ingin mengambil, pak, aku mengambil tasku, pak. Dia masuk. Semua ketika sudah ada di dalam, Allah goncangkan bumi. Rumahnya runtuh, semuanya mati. Di hadapan para relawan. Allahu Akbar. Bagaimana menimpakan ujian bagi orang yang Allah kehendaki dengan dikuranginya jiwa. Wasamarat, dan dengan berkurangnya buah-buahan, berkurangnya biji-bijian. Tidak pernah dibayangkan oleh sebagian kalangan yang mereka maisha pencaharian. Kemarin-kemarin mereka tidak membayangkan bahwa akan terjadi apa yang terjadi. Ketika bumi mereka adalah bumi yang subur. Mereka menanam, kemudian tumbuh dengan subur. Allah keluarkan biji-bijian, Allah keluarkan buah-buahan. Begitu Allah memberi buah-buahan mereka, mudah bagi Allah. Digoncang buminya, longsor tanahnya, maka hancur pertanian mereka. Maka hancur petani. Mereka bisa panen tidak bisa diharapkan. Mereka mengatakan gagal panen. Dengan digoncang berkali-kali bumi mereka menjadi kering. Tanah-tanah yang bersatu. Sekarang tanahnya adalah yang jika terjadi gempa maka mudah longsor. Itulah kondisi. Bagaimana Allah SWT mengendaki menimpakan hujan bagi orang beriman dengan berkurangnya sebagian harta, dicampakkannya rasa ketakutan, kemudian dikanginya dan Allah mengendaki wabah sebagai kepada orang-orang yang mau bersabar, yaitu orang-orang yang jika mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Pertanyaannya para bapak, para ibu, siapa kira-kira yang jika ditimpa musibah bisa mengucapkan kalimat ini? Jika bukan iman, siapa yang jika dia ditimpa musibah inna lillah, sesungguhnya kami miliknya Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan sesungguhnya kami akan berpulang kepada Allah. Jika bukan orang-orang yang beriman, menuntutkan musibah itu oleh Allah tidak diperuntukkan semata-mata kepada orang-orang yang tidak beriman. Musibah tidak dikhususkan oleh Allah akan ditimpakan hanya kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan kita tahu dan kita melihat, kita menyaksikan. Kita tidak katakan bahwa mereka-mereka yang rumahnya hancur, yang keluarganya meninggal, yang hartanya rusak, yang hati mereka cemas, hati mereka takut dan khawatir, mereka bukan orang yang beriman. Bahkan saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka saudara-saudara kita kaum muslimin, mereka hancur, surau mereka hancur, sebagaimana rumah-rumah mereka yang hancur. Dan ternyata mereka tipakan musibah. Dan musibah itu kita tahu Allah menyebutkan, walanabluwannakum, niscaya kami akan uji kalian. Berarti musibah itu kepada orang-orang yang beriman. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah telah besar yang ini mengingatkan kepada kita tentang musibah, tentang bala, di mana beliau besar sabda inna asyadan nasi balad al-anbiya'u summal amsalu summal amsalu. Sesungguhnya di antara manusia yang paling berat ujiannya, di antara manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tidak para nabi, kemudian yang semisal para nabi. Siapakah para nabi, para rasul itu? Mereka adalah manusia-manusia pilihan. Allah memilih mereka, Allah mencintai mereka, Allah meridhai mereka. Ternyata Rasul menyebutkan bahwa di antara manusia, sejumlah manusia dari zaman Nabi Adam AS sampai manusia yang terakhir yang akan terlahir menjelang hari kiamat kelak, yang paling berat, yang paling besar ujian itu adalah mereka. Pada mereka manusia pilihan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Perlu diketahui para bapak, para ibu, mereka menjadi Nabi bukan kebetulan. Bukan kebetulan saja mereka menjadi Nabi, bukan. Karena Allah SWT yang memilih mereka. Di dalam ayat Allah menyebutkan tentang masalah ini, bahwa para Nabi dipilih, termasuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Nabi dan Rasulnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa semakin orang itu beriman, semakin hebat imannya seseorang, justru semakin hebat ujian yang Allah SWT akan ujikan. Bukan karena Allah SWT tidak cinta, justru Allah tidak mengetahui kehebatan kesabaran orang-orang yang beriman. Allah tidak mengetahui bagaimana kehebatan tawakalnya orang-orang yang beriman. Allah SWT tidak mengetahui siapa orang yang kembali kepada Allah dengan siapa orang-orang yang tidak bersabar dari orang-orang yang tidak mau kembali kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak, para ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian musibah itu tidak sekedar ujian bagi orang-orang ini, tetapi musibah adalah peringatan. Peringatan orang-orang yang beriman, yang mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah tidak senang, maka diingatkan dengan adanya musibah. Allah SWT menyebutkan tentang masalah ini, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah ada satupun musibah yang menimpa kalian wahai orang-orang yang beriman, melainkan musibah itu adalah akibat dari ulah tangan kalian. Akibat dari ulah tangan kalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan kebanyakan dari ulah tangan kalian. Masya Allah. Allah Zat yang Maha Karim, Allah Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Dia Azza wa Jalla memberikan rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Perhatikan di dalam ayat, tidak ada satu pun musibah yang kalian dapati oleh orang-orang yang beriman, melainkan adalah dari ulah tangan kalian. Siapa di antara kita yang tidak berdosa? Siapa di antara kita yang setiap harinya tidak pernah berdosa? Bahkan setiap harinya mungkin kita adalah tidak pernah luput dari dosa. Sekiranya setiap dosa yang kita lakukan kemudian Allah menimpakan musibah kepada kita, pertanyaannya, bisakah kita hidup? Bisakah kita bertahan hidup? Jika sekiranya setiap perbuatan salah yang kita lakukan Allah timpakan musibah sebagai peringatan, dan Allah menyebutkan dalam ayat wa ya'fu an katsir, dan Allah itu memaafkan kebanyakan dari tingkah pola tangan kalian. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Karim. Dia Maha mengasihi orang-orang yang beriman. Tidak semua dosa kesalahan orang yang beriman Allah peringatkan dengan musibah. Sekiranya setiap dosa, setiap kesalahan Allah peringatkan dengan musibah, siapa yang bisa hidup? Siapa yang bisa bertahan? Tidak ada yang bisa bertahan hidup. Ini menunjukkan kepada kita para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya musibah adalah peringatan agar kita segera kembali. Menunjukkan Allah sayang, menunjukkan Allah karim, Allah berbelas kasih kepada orang-orang yang beriman. Sehingga sebelum orang-orang yang beriman berkelanjutan melakukan perbuatan yang membuat Allah murka, diingatkan dengan musibah. Bahkan tidak semua perbuatan salahnya orang yang beriman Allah SWT akan ingatkan dia dengan musibah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, inilah yang bisa kita sampaikan untuk sesi pertama pada pengajian kita di malam hari ini. Oleh karena waktu sudah akan masuk waktu salat Isya, insyaallah taala pengajian kita akan kita lanjutkan setelah selesai salat Isya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam wa shalawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Thank you.